Mitra bisnis, ketergantungan Indonesia terhadap produk pangan impor semakin tinggi. Gula pasir, jagung, kedelai, daging, susu, bahkan beras, bawang, dan cabai juga harus diimpor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sungguh ironis sebenarnya, mengingat Indonesia sebagai negara agraris dengan tanah yang subur, seharusnya dapat bersuasembada pangan untuk produk-produk tertentu. Untuk membahas hal ini, di ujung telepon, saya telah tersambung dengan mantan anggota DPR Imam Khurmen. Pak Imam, apa komentar Anda? Jauhnya panggang dengan api. Jadi tujuannya itu bagaimana sih untuk mensejahterakan petani sebagai pengorbanan yang tidak datara habis waktunya itu. Ya kan? Kita masih tetap saja orientasi pasar bebas. Tapi kita berpacu antara yang berjalan kaki dengan yang naik motor tidak akan mungkin. Sehingga Famio yang pas atau isu yang dipaskan itu bebas tapi yang berkeadilan. Negara yang sudah maju saja bukan lagi untuk memberikan subsidi proteksi tinggi terhadap komoditi usaha pertanian. Tapi Indonesia mau subsidi saja masih bingung. Nah ini masalahnya. Sedangkan potensi sumber daya alam kita sangat potensial. Tetapi pengolahannya tidak konsepsional dan mendasar. Jadi tidak ada konsepsi yang menuju secara lestari konsep pembangunan pertanian itu kayak apa. Sedangkan potensi sumber daya alam sangat memberikan kesempatan. Kita sempat bersuasembada beras. Dulu ada konsep itu yang melihat perkembangan. Jadi dulu kan ada namanya pelita itu. Pelita 1, pelita 2, ada GBHN. Pelanggaran daripada ketentuan ketentuan normatif sesuai dengan undang-undang itu ada. Lantas kalau pelita meneliti apa kesulitannya. Nyatanya kita pernah suasembada zaman Soeharto itu. Suasembada yang diakui oleh dunia, bukan ngomongnya Menteri Pertanian. Bagaimana jika iklim yang dijadikan alasan untuk mengimpor bahan pangan? Bicara persoalan hujan, kita masih banjir. Tapi kalau musim kemarau kita kekeringan. Ya kan, itu problem itu masa tidak bisa diatasi. Para teknokrat kita itu sebenarnya sanggup, tapi tidak ada kesempatan baginya. Yang baginya adalah teknokrat yang Yahanu apa nana ikut, ya apa mau bapak aja. Kalau itu yang terjadi, yang jadi korban adalah petani. Jadi objek petani, bukan subjek lagi. Subjek pembangunan petani adalah dalam rangka bahasanya meningkatkan kesejahteraan petani. Output-inputnya harus secara memadai. Bagaimana enggak? Sekarang kalau beras kurang, kita datangkan beras. Kalau apa namanya kita garam enggak ada, kita import garam. Negara yang posisinya panjangnya nomor 2 seluruh dunia, garam saja impor dari Australia. Berarti kan mentertawakan. Demikian Imam Khurmen. Saya Dinda Natasha.